Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu penafsiran berdasarkan prinsip dan akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah yang kosong daripada tahrif, kosong daripada taknyif, kosong daripada tamsil dan juga ta'til, terutama berkaitan masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada pada juz yang kelima, yaitu surat An-Nisa ayat yang ke 49. Sekarang kita akan masuk ke ayat yang ke 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yudlamuna fatila." Artinya, tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang mereka mensucikan diri-diri mereka sendiri, padahal Allah Ta'ala lebih tahu, padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih tahu siapa yang berhak untuk disucikan. Dan mereka tidak didzalimi sedikit pun. Ayat yang mulia ini, barakallahu fiikum wa hafidhakumullah, menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya jangan sampai kita mensucikan diri-diri kita semuanya dari suatu kesalahan atau suatu dosa atas suatu kekeliruan, karena manusia tidak ada yang maksum. Manusia semuanya butuh yang namanya penyempurna. Oleh karena itu, selain Nabi dan Rasul, tidak ada yang maksum dari kesalahan. Kesalahan pasti ada, kekeliruan pasti ada, kekurangan juga pasti ada. Yang kurang butuh penyempurna, yang bengkok perlu diluruskan, yang keliru harus diupayakan untuk dibenahi. Ini ayat yang sangat mulia yang memberikan bimbingan kepada kita semuanya agar kita semuanya tidak merasa suci, namun berupaya untuk bersih, berupaya untuk tidak menyengaja berbuat kekeliruan, tidak menyengaja berbuat kekeliruan, taruhlah seandainya tergelintir, terjatuh dalam kekeliruan, siap untuk kembali kepada kebenaran. Itulah yang dikenal dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita lihat penafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, alam ta'lam ayyuhar rasul amra ulaika alladzina yasnuna ala anfusihim wa a'malahum. Tidakkah engkau telah mengetahui ya Rasul perkara atau keadaan mereka-mereka, orang-orang yang mereka memuji diri-diri mereka, memuji diri-diri mereka dan amalan-amalan mereka, merasa mereka yang paling suci, merasa amalan mereka yang paling diterima. Wa yasifunaha bitthuhri wal bu'di ansu, yang mereka mensifati diri mereka dan amalan mereka dengan suci dan jauh dari kejelekan. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Kalau seseorang sudah merasa dirinya paling suci, dirinya adalah yang paling diterima amalannya, itu berbahaya. Tapi berharap semoga diterima amalannya dan berupaya untuk bersih dari kotoran-kotoran kesyirikan dan juga kotoran kebid'ahan dan kotoran-kotoran hizbiyah atau yang semisalnya. Karena kalau kita enggak berupaya enggak bisa. Kalau enggak berusaha enggak bisa. Kan seperti itu. Tapi kalau kita merasa suci, wah Allah yang paling benar, pasti benar terus, enggak pernah keliru, Ini sangat disayangkan yang seperti ini. Nah, barakallahu fikum, jadi perlu diluruskan pemahamannya. Perlu diluruskan pemahamannya. Tapi berupaya untuk senantiasa istiqamah di atas al-haq, di atas Al-Qur'an Sunnah, itulah yang kita upayakan. Adapun ketergelinciran, terkadang terpleset, terkadang terjatuh, keliru, itu wajar. Wajar, manusia tidak ada yang selamat dari kekeliruan. Tidak ada yang sempurna, barakallahu fikum. Na'am. Tapi yang paling terbaik ketika keliru, ketika tergelincir dari kekeliruan, kemudian dia terjerumus ke dalam kekeliruan, ketika diingatkan segera kembali kepada al-haq, kembali kepada kebenaran, itulah yang terbaik. Menerima dengan lapang dada, penuh dengan keluasan. Jangan sampai dia apa, tidak mudah untuk dinasihati, berat untuk menerima kebenaran, itu sangat disayangkan. Kita lihat lagi. Balillah ta'ala wahdahu alladhi yusmi 'ala man yasha' min ibadihi. Bayangkan. Tapi hanya Allah lah. Hanya Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala saja yang akan menyanjung memuji dari kalangan hamba-hambanya yang Allah Ta'ala kehendaki. Bayangkan. Jadi pujian yang mutlak, sanjungan yang mutlak itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yang kita harapkan adalah apa? Pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan pujian manusia. Bukan sanjungan manusia. Oleh karena itu kalau beramal, jangan karena untuk mencari sensasi, biar terkenal, biar viral atau yang semisalnya, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Di samping ikhlas di dalam mengamalkan suatu ibadah, mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat lagi. Li'ilmihi bihaqiqati a'malihim, karena Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengetahui hakikat amalan hamba. Adapun manusia gak bisa, dia taunya zahirnya saja. Manusia itu menilai dari penampilan zahirnya. Zahirnya amalannya baik, bagus, yaudah. Itu yang dihukum manusia. Perkara batinnya yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah ta'ala mengatakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan kalian mensucikan diri-diri kalian, karena Allah Ta'ala zat yang lebih tahu siapa yang paling suci. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din, azzani wa zakumullah. Tentunya kesucian ada pada ketakwaan. Karena ketakwaan sebagai mizan timbangan seorang hamba mulia ataukah tidak di hadapan Allah Ta'ala, karena ketakwaan. Bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena gelar atau titel, bukan. Tapi karena ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa, barakallahu fikum. Na'am. Ikhwan fiddin, azzani azzakumullah. Tidak ada bedanya mengenai warna kulit. Perbedaan keturunan enggak jadi masalah. Tapi ketakwaan inilah yang akan mempersatukan. Ketakwaan ini menjadikan patokan, barometer, ukuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Wala yunqasuna min a'malihim syai'an miqdaral khayt alladhi yakunu fi syiqqin nawal tamrah. Masyaallah. Yang mana amalan-amalan hamba tidak akan dikurangi sedikit pun, walaupun apa, walaupun senilai dengan benang, paham ya? Benang yang dipermisalkan seperti apa? Seperti semacam benang putih atau garis putih yang ada di belahan biji kurma. Jadi kalau antum membelah kurma, ada bijinya, perhatikan baik-baik di situ. Itu ada kitmir, kitmir itu adalah lapisan biji yang tipis, yang warnanya putih itu, biasanya lapisannya itu kitmir. Kemudian situ nanti ada belahan. Di belahan itu, nah barakallahu fikum, ada 6 semacam garis putih. Kalau antum tarik gini bisa. Kayak benang itu. Kalau enggak percaya buktikan saja nanti. Kemudian itu di situ nanti pun ada, nah barakallahu fikum, lubang kecil yang biasanya kalau orang nanam tumbuh di situ daunnya. Nah itu. Nah maksudnya apa? Sekecil apapun Allah Ta'ala tidak mendolimi. Sekecil apapun amalan seorang hamba tidak pernah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendoliminya. Kita lihat lagi ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-50. Qala Allah Ta'ala, "Undur kaifa yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa kafa bihi ithman mubina." Perhatikan bagaimana mereka berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kedustaan. Wa kafa bihi ithman mubina. Cukuplah sebuah dosa yang nyata untuk orang yang membuat kedustaan tersebut. Ini sebenarnya berkaitan tentang siapa? Tentang Ahlul Kitab, Al-Yahud wa Nasara, yang mereka pandai memutarbalikkan fakta, yang mereka pandai menipu, menghias-hiasi al-haq dengan kebatilan, menghias-hiasi kebatilan dengan al-haq. Oleh karena itu sampai-sampai Allah telah peringatkan, ya Ahlul Kitab, lima talbisun al-haqqa bil batil wa taktumun al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai Ahlul Kitab, siapa Ahlul Kitab? Al-Yahud wa Nasara. Wahai Ahlul Kitab, kenapa engkau menyamarkan al-haq dengan kebatilan? Dan kenapa engkau menyembunyikan al-haq dalam keadaan engkau mengetahuinya? Bayangkan, Ahlul Kitab, Al-Yahud wa Nasara, liti di dalam mengelabuhi, liti di dalam menipu kaum muslimin wal-iyadzubillah. Kita lihat lagi tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, undur ilaihim ayyuhar rasul, lihatlah kepada mereka wahai rasul, muta'ajiban min amrihim, dalam keadaan merasa heran terhadap keadaan mereka. Kaifa yakhtalifu, kaifa yakhtaliquna 'ala Allahil kadzib, bagaimana mereka justru membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal 'iyad billah. Wa huwal munazzah 'an kulli ma la yaliqu bih, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala disucikan, disucikan dari segala sesuatu yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kafa bi hadzal ikhtilaf dhanban kabiran kashifan 'an fasadi mu'taqadihim. Masyaallah. Cukuplah dengan perbuatan kedustaan ini. Cukuplah sebagai dosa yang besar yang membuka, menyingkap rusaknya akidah dan keyakinan mereka. Ini menunjukkan bahwasannya kita diperingatkan jangan sampai kita meniti jejaknya orang-orang Yahud dan Nasara. Jejaknya orang-orang Ahlul Kitab yang mereka pandai bersilat lidah, pandai memutarbalikkan fakta, pandai mengelabuhi yang hak dengan kebatilan, pandai menyembunyikan al-haq ditampakkan di hadapannya kebatilan. Allah musta'an. Tapi yang namanya al-haq ikhwan fiddin a'azzani a'azzakumullah akan senantiasa nampak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti mendekati hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haq. Dhahirina 'alal haq. Artinya apa? Akan senantiasa terus-menerus ada sekelompok dari kalangan umatku yang nampak unggul di atas al-haq, di atas Al-Qur'an was sunnah, qawlan wa 'amalan wa i'tiqadan. Ucapan, keyakinan dan juga amalannya. Bukan hanya sekedar ucapan saja. Kalau cuma ngaku-ngaku banyak ngaku ahlu sunnah, sunni salafi. Bahkan apa? Nama kaosnya pun disablon juga, sunni salafi. Hanya pengakuan saja, amalannya buktikan barakallahu fikum. Sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, gitu. Kenapa? Karena yang namanya iman diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Jangan seperti orang-orang Murji'ah yang mereka mengatakan iman cukup diyakini katanya. Yang satunya mengatakan iman cukup diucapkan. Yang satunya lagi, karena ada Murji'ah ada tiga. Yang satunya lagi mengatakan iman diyakini diucapkan. Lah amalan bagaimana? Enggak perlu amalan katanya. Amalan itu enggak perlu katanya. Yang penting kan hatinya mas katanya. Orang-orang seperti itu hati-hati. Nah barakallahu fikum, tapi amalkan. Amalkan. Ketika sudah mengucapkan, diyakini, buktikan dengan amalan. Buktikan dengan amalan. Ini sekedar apa? Menyebutkan bahwasannya orang-orang Ahlul Kitab, Al-Yahud wa Nasara, mereka sangat licik di dalam merusak agama Islam ini. Licik di dalam merusak kaum muslimin sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala peringatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan orang-orang Yahud dan Nasara. Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahud dan Nasara tidak akan pernah ridha sampai engkau mengikuti agama mereka. Bayangkan, hingga saat ini permusuhan mereka sangat sengit terhadap kaum muslimin. Mereka mengubah, merusak kaum muslimin. Walaupun tidak secara langsung, mungkin melalui teknologi yang canggih, melalui media sosial, atau melalui alat-alat canggih yang mereka bikin. Yang jelas kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kuncinya ikhwan fiddin, a'azza wa jazakumullah, yang paling ampuh dan paling kuat terutama di akhir zaman yang penuh dengan fitnah adalah talabul ilm, mencari ilmu. Ini sekarang jarang sekali orang mau mencari ilmu. Padahal ilmu ini sangat bermanfaat. Ilmu inilah yang kita butuhkan. Ilmu ini senjata yang paling kuat. Kita harus merasa kalau di dalam diri kita ini ada musuh yang sangat besar. Musuh ini akan nampak kalau dia berbicara, akan nampak kalau dia berbuat, akan nampak kalau dia berpikir, yaitu kebodohan. Ini musuh yang sangat berbahaya nih. Musuh dalam selimut, kita jadi selimutnya. Musuhnya di dalam sini. Musuh kebodohan tadi itu diperangi dengan al-ilm. Diperangi dengan apa? Al-ilm. Apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam An-Nuniyah yang sering anak ulang-ulang berkali-kali, kata beliau, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi tartibi muttafiqan. Artinya apa? Kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh, bayangkan. Antum enggak terasa, kita enggak terasa kelihatan hidup, kerja sana kerja sini, salat, zakat, puasa, tapi ada musuh yang ada di dalam diri kita, harus kita perhatikan baik-baik. Penyakit yang sangat berbahaya, yaitu penyakit kebodohan. Apa kata beliau? Da'un qatilun. Penyakit yang bisa membunuh. Membunuh apa? Yang dibunuh hatinya, barakallahu fikum. Badannya sehat-sehat saja, kekar, besar, ya kan? Tapi yang dibunuh itu hatinya. Kalau hati sudah mati, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Tidak mengetahui mana yang ma'ruf, tidak pula mengingkari kemungkaran, wal iyadu billah. Apa obatnya kata beliau? Ada obatnya. Obatnya ini enggak dijual di apotek, enggak dijual di supermarket, Indomaret, Alfamart, enggak ada di sana. Paham ya? Apa kata beliau? Wasifa'uhu amran. Obatnya dua. Ini obatnya ini. Kalau mau tahu obatnya harus perhatikan baik-baik. Wasifa'uhu amran. Fitarkibi mutabiqani. Dua perkara, dua obat ini enggak pernah terpisahkan. Enggak pernah terpisahkan. Pasti beriringan terus. Apa obatnya? Nassun minal kitab minal Qur'an, nassun min Qur'ani aw min sunnatin. Obatnya dalil dari Al-Qur'an atau dalil dari As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah, itulah obatnya. Setelah kita menjumpai obatnya, dapat obatnya, itu kita sendiri mungkin butuh orang yang bisa mengobati. Kalau kita ngobati sendiri dengan otodidak, wah, tak obati sendiri misalkan. Bisa jadi apa? Kontradiksi, keliru nanti. Karena Al-Quran dan Sunnah apa faedahnya? Bifahmi salafil ummah. Sesuai dengan pemahaman para salafil ummah, para pendahulu kita yang saleh. Oleh karena itu beliau masih mengatakan butuh dokter. Kata beliau, obatnya dua perkara yang tidak terpisahkan. Kata beliau, wa tabibuhu dzakal alim rabbani. Dokternya, kata beliau, kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dokternya adalah al-alim rabbani. Seorang alim, orang yang berilmu tapi bisa mendidik rakyatnya, mendidik muridnya dari apa? Ilmu yang paling dasar, kemudian berikutnya, berikutnya. Karena al-alim rabbani definisinya apa? Huwal ladzi yu'allimu an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarih. Al-alim rabbani definisinya adalah yaitu seorang yang alim yang bisa mendidik seseorang dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi, menunjukkan ilmu itu bertahap, sedikit demi sedikit. Seperti itu barakallahu fikum. Sebagaimana halnya kita dulu pernah mungkin di antara kita belajar ilmu dunia, apakah langsung ilmu yang tinggi? Tidak, bertahap dulu. Kalau sekolahan umum biasanya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, bertahap kan? Itu ilmu dunia benar. Ilmu agama ternyata juga apa? Bertahap juga. Ada ilmu yang dasar, masalah ilmu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ilmu bahasa Arab juga sama, ada nahwu, ada sharaf, itu pun diurutkan. Dari yang dasar hingga naik. Mencari puncaknya yaitu memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, masyaallah. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat apa yang disampaikan di situ. Itu ayat yang berikutnya sekedar penyebutan karena berkaitan dengan sebelumnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yaitu ayat yang ke-51 dari surat An-Nisa. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil zibti wat tahut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Allahul musta'an. Tidakkah engkau mengetahui orang-orang yang mereka telah diberikan bagian dari kitab. Al-Yahud wa Nasara diberi kepada mereka kitab. Al-Yahud, kitab apa yang diberikan kepada mereka? Al-Yahud, kitab apa? Zahud, orang-orang Yahud. Taurat, paham ya? Nah, Nasara, kitab apa? Injil. Diberi mereka Alkitab, ada di hadapan mereka. Kita lihat apa perbuatan mereka. Yu'minuna bil dzibti wat tagut, namun justru mereka beriman kepada berhala-berhala. Seluruh yang sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dzibti wat tagut, penafsirannya nanti akan disebutkan, yaitu beriman dengan para jin, para setan, para berhala, berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Memutarbalikkan fakta, bayangkan ini. Orang Yahud dan Nasara memutarbalikkan fakta. Mereka mengatakan kepada orang-orang kafir bahwasanya orang-orang kafir itu lebih di atas petunjuk dibanding orang-orang yang beriman. Lebih lurus jalannya, katanya. Padahal apa? Ini hanya memutarbalikkan fakta. Biar orang-orang yang beriman mereka ragu, akhirnya meninggalkan keimanannya, wal'iyadzu billah. Inilah sunnatul yahud. Na'am barakallahu fikum, yang Rasulullah mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin latabatumuh. Qulna al-yahud wa nasara, qala faman. Apa artinya? Rasulullah sudah mewanti-wanti mengatakan dalam hadis yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti jejaknya orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Kalaupun mereka sampai masuk ke dalam lubang dhab, niscaya kalian pun akan masuk ke dalam lubang tersebut. Dijelaskan, apakah mereka itu al-Yahud wa Nasara, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Itulah yang perlu kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita mengikuti sunnahnya orang-orang Yahud, metode prinsipnya orang-orang Yahud dan Nasara. Orang Yahud berilmu, tapi tidak mau beramal. Orang-orang Nasara beramal tanpa ilmu. Orang-orang Yahud, Allah Ta'ala murkai. Karena punya ilmu, tidak mau beramal. Orang-orang Nasara mereka sesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asabahumullah. Alam ta'lam ayyuhar rasul amra ulaika al-yahud alladzina u'tu hadzan minal ilmi. Tidakkah kau mengetahui wahai Rasul, urusan atau perkaranya orang-orang Yahud yang mereka telah diberikan bagian daripada ilmu. Kitab ada di hadapan mereka. Yusaddiquna bi kulli ma yu'bad min dunillah. Min al-asnan wasyayatinil ins wal jin. Mereka justru membenarkan seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, berupa berhala, setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Tasdiqan, dalam keadaan mereka benar-benar meyakini itu boleh, bayangkan itu. Yahmiluhum ala tahakum ila ghairi syar'illah, yang akhirnya keyakinan tersebut membawa mereka untuk berhukum kepada selain syariat Allah Subhanahu wa taala, berhukum kepada selain Al-Qur'an was sunnah wal iyad billah. Kita semuanya berdoa barakallahu fikum agar pemimpin kita, pemerintah kita, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang mungkin, jangan bilang enggak mungkin. Mungkin. Hidayah di tangan siapa? Hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wah, enggak mungkin, sekarang rusak parah, kaprah sekarang ini. Amburadul katanya. Ekonomi ambles katanya, lockdown. Paham ya? Kata mereka seperti itu. Kita katakan hidayah itu mungkin. Berdoa itu jangan lupa, berdoa, mendoakan pemimpin kita, mendoakan pemerintah kita agar mendapatkan hidayah. Mungkin atau tidak? Kita katakan mungkin dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Fudhal bin Iyad rahimahullah dinukilkan Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamul Nubala, kata beliau, "Lau alimtu annani da'watan mustajabah la saraftuha al-sultan." Kalau seandainya aku tahu memiliki doa yang dikabulkan, niscaya doaku ini akan aku berikan untuk mendoakan pemimpin. Mendoakan pemimpin. Karena kalau pemimpinnya baik, rakyat sipilnya pun baik. Tapi kalau pemimpinnya jelek, rakyatnya juga jelek. Paham ya? Kalau pemimpinnya misalkan orang-orang yang suka korupsi misalkan, rakyat sipilnya pun juga banyak yang korupsi. Walaupun teriak-teriak di pinggir jalan. Paham ya? Demonstrasi maksudnya. Demo itu kan katanya menyampaikan aspirasi rakyat katanya. Biar apa? Biar rakyat diterima, direspon aspirasinya katanya. Tapi rakyatnya sendiri banyak yang melakukan korupsi. Gak diterima seperti itu. Kalau mau memperbaiki pemimpin, rakyat itu juga harus memperbaiki diri mereka sendiri terlebih dahulu. Kan seperti itu. Nah, syahidnya di sini barakallahu fikum, orang-orang Yahud, mereka punya ilmu, namun mereka tidak menerapkan ilmu tersebut. Justru mereka berhukum kepada selain Allah, selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun lil ladzina kafaru billahi ta'ala wa bi rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ini. Mereka berkata kepada orang-orang kafir yang mereka kufur kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka ucapkan? Haula'il kafirun. Ini subhat mereka, memutarbalikkan fakta. Wah, kata mereka apa? Haula'il kafirun. Mereka orang-orang kafir, aqwamu wa a'dal tariqan. Mereka lebih lurus, lebih benar jalannya, min ulaika alladziina aamanu, daripada jalannya orang-orang yang beriman. Ini namanya apa? Taklibul haqa'iq namanya, memutarbalikkan fakta. Jadi orang-orang kafir ngomong sendiri kepada orang-orang kafir bahwasanya orang-orang yang beriman itu, mereka itu rendah, jalannya orang kafir lebih lurus, lebih tepat, lebih benar katanya. Ini namanya apa? Taklibul haqa'iq, memutarbalikkan fakta. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita ambil dikit lagi ayat yang selanjutnya. Itu ayat yang ke-52 dari surat An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillah falan tajida lahu nasira. Ngeri. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghantarkan kepada laknat Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan apa di antaranya? Banyak sekali. Memakan harta riba, memberi makan dari harta riba, memperindah giginya untuk keindahan, mengikir giginya merapikan untuk keindahan, mentato dan yang ditato, menyambung rambutnya dan yang disambung. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam apa? Laknat Allah Subhanahu wa taala. Mengubah patokan tanah, patokan tanah itu, batas tanah diubah sama dia biar tanahnya lebih luas, lebih lebar. Itu juga kena ancaman laknat. Melakukan perbuatan bid'ah, membuat kebid'ahan, diantam dengan laknat juga. Berdusta, diantam dengan laknat juga. Hati-hati. Laknat itu kalau munculnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Naam, at-tardu wa ibti'adu min rahmatillah. Diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan siapa yang mau seperti ini? Ngeri barakallahu fikum. Zaman sekarang banyak perbuatan-perbuatan riba, pinjam meminjam, dipoles-poles. Ini enggak riba, ini kan hadiah katanya. Ini kan bunga katanya. Bunga apa? Hadiah apa? Orang jual beli kredit kalau terlambat denda. Ini denda, bukan riba. Kata siapa? Lafadznya adanya diubah, prakteknya ribawiyah. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Jadi perkara riba ini sekarang sudah bisa dikatakan menyeluruh dan hampir semuanya terkena kecuali yang Allah Ta'ala rahmati. Walainya adubillah, hati-hati barakallahu fikum. Ansamanya ngeri. Dilaknat. Walainya adubillah. Kita lihat. Ulaikal ladina la'anahumullah. Mereka-mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala melaknat mereka. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala laknat, maka niscaya engkau tidak menjumpai padanya penolong, enggak ada penolong sama sekali, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-fasirun asabahumullah ulaika alladziina kasura fasaduhum wa 'amma dhalaluhum. Mereka-mereka orang-orang yang sudah banyak kerusakan mereka dan menyeluruh kesesatan mereka, taradahumullahu taala min rahmatihi. Allah taala mengusir mereka dari rahmatnya. Wa man yatrudihillah min rahmatihi, dan barang siapa yang Allah taala telah mengusirnya dari rahmatnya, falan tajidalahum man yansuruh, niscaya engkau tidak akan menjumpai orang yang menolongnya. Wa yadfa'anhu su'al adzab, dan niscaya engkau tidak akan menjumpai orang yang bisa apa, menolak jeleknya adab yang menimpa dirinya. Allah musta'an, karena pertolongan mutlak milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Naam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man nasru illa min indillah." Tidaklah ada pertolongan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah. Kita lihat apa yang disampaikan berikutnya. Allah taala menyatakan mengenai keberadaan mereka. Ayat yang ke-53. Am lahum nasibun minal mulki fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira. Am lahum nasibun minal mulki fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira. Apakah mereka itu punya bagian dari kekuasaan? Mereka itu punya bagian atau tidak dari kekuasaan yang ada ini? Fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira. Padahal mereka itu tidaklah apa? Naam, diberikan kecuali sedikit. Mereka itu tidaklah diberikan kecuali sedikit. Dalam artian apa? Enggak punya kekuasaan sama sekali. Hanya saja kesombongan mereka yang membawa mereka untuk apa? Untuk na'am barakallahu fikum berbuat apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memberikan kepada manusia bersedekah, berinfak hanya sedikit. Naam, Allah musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasiruna tabahumullah bal alahum haddun minal mulki. Bahkan apakah mereka punya bagian dari kekuasaan? Walau utuhu lama atau ahadan minhu syai'a. Kalaupun mereka diberi bagian dari kekuasaan ini, niscaya mereka tidak akan berikan kepada seorang pun kecuali sedikit. Ini bayangkan ini. Nah, jadi mereka kalau diberi kekuasaan, mereka rakus, enggak mau ngasih orang lain kecuali sedikit. Walau kana miqdarun nuqrah allati takunu fi dhahrin nawah. Walaupun kekuasaan tersebut cuma enam seukuran nukrah. Nukrah itu semacam lubang, lubang kecil yang ada di punggung biji kurma. Jadi kalau biji kurma itu buka, kurmanya itu buka, bijinya perhatikan baik-baik itu. Nah, di tengah itu ada belahan, sebelum itu ada selaput putih namanya apa? Kitmir, yang warna putih tipis itu. Itu nanti kalau antum belahannya antum ambil, ada semacam benang tadi itu. Di tengah-tengah itu ada lubang kecil itu. Nah itu namanya nukrah. Maksudnya kekuasaannya walaupun sedikit pun gak ngasih mereka. Mereka gak mau ngasih. Nah kalau antum tanam biji kurma dan tanam, itu tumbuhnya gak dari pinggir gitu, enggak. Dari pinggir kanan kiri enggak. Dari tengah tadi itu. Kalau menyaksikan itu sana itu ada biji kurma. Paham ya? Sudah tumbuh dari tengah kan? Tengah. Nah lubang di situ. Nah barakallahu fikum. Nah nanti kalau belum percaya bisa lihat sendiri ya. Itu di atas itu ada tengahnya ada lubang kecil itu. Nah kalau tumbuh dari situ. Ayo anak. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Itulah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang mulia ini mengenai keberadaan orang-orang Yahud wan Nasara ahlul kitab, yang mereka terkenal pandai di dalam mutarbalikan fakta, pandai di dalam menipu manusia, dan pandai di dalam mengelabui enam kaum muslimin yang hak nampak batil, yang batil nampak hak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan menjaga kita dan senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan agar meninggal di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Cukup sekian dulu, barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.